Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan tentang tu'adah, al-ana, sikap tenang, tidak terburu-buru dalam menyikapi segala perkara yang dihadapi oleh seseorang, perkara dunia ataupun perkara agama. Semua perkara dalam kehidupannya seseorang menyikapinya dengan tenang, tidak terburu-buru, memperhatikannya, tidak tergesa-gesa. Itulah yang disebut dalam bab at-tu'adah. Disebutkan kemarin dalam bab oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala sebuah kisah yang mana seseorang mengambil pelajaran dan fawaid yang bisa diambil dari kisah tersebut. Disebutkan dalam kisah tersebut, waktu itu seorang laki-laki yang kemudian mendapatkan wasiat dari seorang alim untuk senantiasa dia mengingatnya dan mempraktekannya dalam kehidupannya. Nasihat tersebut adalah nasihat yang ringkas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, namun sangat berfaedah sekali dalam kehidupan seseorang. Bahkan dinyatakan oleh beliau, sedikitnya nasihat tersebut tetapi mengumpulkan segala kebaikan yang ada. Fi hadhihi al-wasiyah khairun kulluh. Nasihat tersebut adalah ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Seorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang senantiasa meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha wasbir. Bersabarlah. Seseorang bersabar dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam meninggalkan ketaatan pada dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersabar dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang sulit baginya. Ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Wasiat ketiga yang merupakan syahid berkaitan dengan bab, yaitu janganlah kamu tergesa-gesa. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam segala urusanmu. Tenanglah, perhatikanlah, dan jangan terburu-buru menyikapi. Disebutkan dalam kisah tersebut sebuah pelajaran yang bisa diambil, yaitu tatkala seseorang mempraktekkan sifat at-tu'adah wa adamul isti'jal, dia betul-betul mendapatkan kebaikan yang sangat besar, kemaslahatan yang begitu besar untuknya atau untuk orang lain, yang mana tatkala dia meninggalkannya walaupun hanya sebentar, ternyata dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Disebutkan dalam kisah tersebut, yaitu pembunuhan yang ternyata jatuh pada orang yang tidak bersalah, bahkan orang yang baik kepadanya. Namun dengan sifat tersebut dia mendapatkan kebaikan, dan tertahanlah kejahatan besar atau musibah besar yang akan terjadi. Asy-Syarih rahimahullah ta'ala mengatakan, mengomentari kisah tersebut yang dibawakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Syekh Zaid Al-Madkhali dalam syarahnya, "Fi hadzal athar, dalam athar ini, masyru'iyatul wasiyyah lil ghair bima yanfa' wa yufid fid dunya wal akhirah." Diambil salah satu pelajaran yang bisa diambil dari athar ini adalah disyariatkannya bagi seseorang untuk memberikan wasiat, pesan baik kepada orang lain yang akan kembali manfaatnya atau faedahnya kepada dirinya ataupun orang lain, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Sering juga kita membaca hadis dalam pelajaran ini, banyak sekali terjadi yang seperti ini. Seseorang memberikan pesan-pesan baik kepada saudaranya, baik pesan itu bermanfaat untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Qala wa fihi dalilun ala wujubi qiyamil musa ilaihi bitanfidh ibtigha' al-ajr min Allah wa bara'atan atau wa bara'atu dhimmah. Terdapat pelajaran pula yang bisa diambil dari kisah ini adalah seseorang yang diberikan pesan yang baik, wasiat yang baik, hendaknya dia menunaikannya, hendaknya dia mempraktekannya dengan mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membebaskan dirinya dari dosa. Membebaskan dirinya dari dosa. Karena seseorang tatkala diberikan wasiat kebaikan, berarti dia telah memahami, berarti dia telah mendapatkan ilmu tentang kebaikan tersebut, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka itu merupakan perbuatan dosa. Tatkala dia mengamalkannya, maka biiznillah subhanahu wa ta'ala terbebas dari dosa, yaitu tidak mempraktekan ilmu atau kebaikan yang dia dapatkan. Ini maksud dari bara'at az-zimmah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi, diwasiatkan seorang untuk memberikan pesan-pesan yang baik, wasiat-wasiat yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua adalah seorang atau nasihat, pelajaran untuk orang yang mendapatkan wasiat, mendapatkan nasihat, hendaknya dia mengamalkannya. Ibtigha' al-ajr min Allah wa bara'atuz zimmah. Qala wa fihi dalilun ala anna khayril a'mali shalihah talabul ilmi syar'i. Terdapat pelajaran pula bahwa sebaik-baiknya amal saleh adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu. Sebaik-baiknya amalan adalah menuntut ilmu syar'i. Karena tidaklah amal saleh dengan berbagai macam bentuknya kecuali semua itu didasari dengan satu hal, yaitu al-amalus salih, yaitu talabu al-ilm. Semua amal-amal saleh didasari dengan talabul ilm. Dengan tanpa ilmu seseorang tidak bisa mengamalkan al-amal as-salih. Qala la siyama ma kana minhu fardhu 'ain. Terlebih lagi apabila ternyata keilmuan itu adalah keilmuan yang merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang. La siyama ma kana minhu fardhu 'ain. Sebaik-baik amal saleh adalah talabul ilm, terkhusus apabila ternyata ilmu itu merupakan ilmu yang kewajiban bagi setiap orang. Di antara ilmu adalah apa yang disebutkan dalam kisah tadi, seseorang mengilmui tentang apa itu takwa, apa itu sabr, apa itu tu'adah. Maka dengan begitu dia bisa mendapatkan atau mengamalkan amal-amal saleh dengan berbagai macam bentuknya. Maka itu merupakan amalan yang paling baik, yaitu talabul ilm. Apalagi kata beliau rahimallahu taala, talabul ilm yang merupakan fardhu ain, kewajiban atas setiap muslim, seseorang mempelajari tentang bagaimana tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, apa itu syirik, seseorang memahami rukun-rukun yang merupakan Islam, bagaimana salat, bagaimana berpuasa dan seterusnya. Maka terlebih lagi itu merupakan sebaik-baiknya al-amalus salih. Qala wa fihi dalilun ala anna ulum asy-syari'ati wa wasailiha, wa fihi dalilun ala anna ulum asy-syari'ati wa wasailaha la tutlabu illa min ahli al-'ilmi bil kitabi was sunnah. Selain menjelaskan tentang pelajaran bahwasanya sebaik-baik amalan adalah thalabul ilm, apalagi apabila itu merupakan fardhu ain, pelajaran pula bahwasanya ulum asy-syari'ah wa wasailaha, yang namanya ilmu-ilmu syar'i dan juga ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada ilmu syar'i, semua itu diambil dari ahlul ilm, dari ahlinya. Seseorang mempelajari ilmu dari orang yang memahami tentang ilmu tersebut, ulama, orang-orang alim yang memahami Alkitab was sunnah. Wahum ashrafu man yamshi ala qadam, karena mereka para ulama yang mengerti tentang Alkitab was sunnah, yang mana seseorang hendaknya mengambil ilmu dari mereka, mereka adalah merupakan orang-orang mulia yang ada di muka bumi ini, semulia-mulianya orang-orang yang ada di muka bumi ini adalah para ulama, sebagaimana dalam kisah ketika anak laki-laki tersebut mendapatkan ilmu dari seseorang yang betul-betul memahami ilmu syar'i, maka yang terjadi adalah manfaat yang besar dan kecocokan dengan Alkitab was sunnah. Sebaliknya, ketika seorang mengambil ilmu dari seorang yang tidak mengetahui tentang Alkitab was sunnah, maka dikhawatirkan dia akan menyimpang, dia akan terjatuh dalam kesesatan-kesesatan, karena yang memberikan ilmu kepadanya adalah orang yang tidak memahami Alkitab was sunnah. Maka bagaimana dia akan mengajak kepada Alkitab was sunnah dalam keadaan dia tidak mengerti tentangnya. Itu beberapa pelajaran yang beliau sampaikan kepada kita, apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Merupakan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari beliau, disampaikan dengan ringkas, padahal masing-masing poin tadi merupakan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang merupakan ilmu yang sangat luas, tetapi beliau sampaikan dengan ringkasnya dalam syarah tersebut. Qala wa fil athar wujub hifzi thalathi wasaya, wa fil athari wujub hifzi thalathi wasaya. Dalam asar atau dalam kisah yang disebutkan dalam bab ini, disebutkan di dalamnya tiga wasiat yang seharusnya kita menjaganya, menghafalkannya, mempraktekannya di keseharian kita. Qala al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama adalah al-i'tisam bit-taqwa. Telah kita pahami dengan ringkas bahwa taqwa adalah menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyah kedua, wasiat yang kedua adalah at-tahalli bis-sabr. Menghiasi diri dengan kesabaran. sabar juga telah disebutkan secara ringkasnya bahwa sabar dalam tiga hal, dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, dan dalam menghadapi takdir-takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang seseorang berat menerimanya. Maka di situ dibutuhkan as-sabr. Al-wasiyah ats-tsalitsah at-ta'anni fil umur wa 'adam al-isti'jal. At-ta'anni fil umur wa 'adam al-isti'jal. Wasiat yang merupakan pembahasan berkaitan dengan bab seseorang bersikap tenang, tidak terburu-buru, mencermati dahulu, kemudian baru menyikapinya. Dan ini dilakukan dalam segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, tidak terkecuali. Oleh karena itu disebutkan kemarin dalam bab at-tu'adah fil umur. Tidak disebutkan dalam urusan apa, tetapi fil umur, ay fi umuril abdi kulliha, dalam urusan seorang hamba keseluruhannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. At-ta'anni at-tu'adah merupakan perangai yang baik. Qala wa akrama bihadihi thalatha. Naam. Qala wa fil athar, kita ulangi sedikit, dalam athar ini terdapat wujub hifdhi thalathi wasaya, wajibnya seorang untuk menjaga tiga wasiat ini dalam praktekannya, yaitu al-i'tisam bit taqwa, at-tahalli bis sabr, dan at-ta'anni fil umur wa 'adam al-isti'jal. Wa akrama bihadihi thalath. Barangkali ada yang tahu apa maksudnya di sini. Wa akrama bihadihi thalath. Ada yang memberikan faedah? Angkat tangannya. Barangkali antum memahami. Hah? Wa akrama bihadihi thalath. Barangkali mungkin nyambung ke tadi sebelumnya. Karena dibuat tataan seperti ini jadi seperti jumlah baru. Qala wa fil athar wujub hifdhi thalathi wasaya wa akrama bihadhihi thalath. Mungkin begitu ya. Dalam asar ini terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga tiga wasiat ini dan memuliakan dirinya dengan tiga wasiat ini. Nah, mungkin nyambung ke sana tadi. Pada awalnya dikira pembahasan baru, jadi agak bingung memahaminya. Dalam asar ini terdapat kewajiban bagi seorang untuk menjaga dan mempraktekkan tiga wasiat tersebut serta memuliakan dirinya dengan tiga wasiat ini. Qala wa tuba liman tahalla biha wa kanat fi muqaddimati a'malihi. Watuba liman tahalla biha wa kanat fi muqaddimati a'malihi. Berbahagialah siapa saja yang telah menghiasi dirinya dengan tiga akhlak yang mulia ini dan mengedepankannya dalam semua amal-amal. Dia memiliki amal-amal saleh, amal-amal yang baik sangat banyak dia lakukan, tetapi yang paling menonjol adalah dia senantiasa menjaga ketakwaannya, senantiasa dia bersabar, senantiasa dia at-ta'anni wa tu'adah dalam segala urusannya. Maka berbahagialah siapa yang memiliki amal saleh dan menonjolkan pada dirinya tiga akhlak tersebut. Li'annaha jama'at al-khayra kullah. Karena tiga ini sebagaimana kita pelajari dalam asar mengumpulkan semua kebaikan. Kama qalahul Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala wa fihi dalilun ala anna al-ilma sabilu fawzin wa falah. Terdapat pelajaran pula bahwasanya ilmu merupakan jalan kepada kemenangan, keberhasilan. Sabilu fawzin wa falah. Lihatlah apa yang terjadi dalam kisah tadi. Ketika tanpa ilmu tidak bisa atau bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Wa fihi dalilun ala anna al-ilma sabilu fawzin wa falah wa tariqu najatin min jami'i syurur fid dunya wal barzakh wal akhirah. Tidak hanya dunia dan akhirat, disebutkan di sini tiga dunia, alam barzakhnya, dan akhiratnya nanti. Dengan ilmu seorang mendapatkan kebaikan, kemenangan, karena ilmu merupakan jalan yang akan menyelamatkan seorang dari segala macam kejelekan di dunianya, di akhiratnya, dan juga tidak lupa di alam barzakhnya. Maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab at-tu'adah fil umur. Bab at-tu'adah fil umur. Beliau kembali mengulang bab at-tu'adah fil umur sebagaimana diisyaratkan kemarin. Setelah menyebutkan kisah yang mana seseorang mengambil pelajaran dari sebuah kisah, al-muallif rahimahullahu ta'ala kembali menulis bab yang sama dalam rangka menjelaskan tentang dalil-dalil, tentang keutamaannya, tentang anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Maknanya sudah kita pahami, at-tu'adah fil umur sama dengan pembahasan yang kemarin. Disebutkan di sini tiga asar. Yang pertama, yang semuanya merupakan hadis-hadis yang mirip atau bahkan mungkin sama kisahnya, cuman riwayatnya yang berbeda. Kita baca dulu yang pertama. Qala haddatsana, qala Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Yunus an Abdurrahman ibn Abi Bakra an Ashajji Abdul Qais an Ashajji Abdul Qais, sampai kepada Ashaj Abdul Qais wasmuhu Al-Munzir ibn Al-A'id, namanya adalah Al-Munzir ibn Al-A'id. Sanad sampai pada beliau dan beliau merupakan orang yang ada dalam kisah tersebut. Ashaj ibn Abdul Qais lebih dikenal dengan nama atau julukan tersebut, ismuhu Al-Munzir ibn Al-A'id. Beliau mengatakan, tatkala beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongannya, lamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma Allah, inna fika la khuluqain yuhibbuhuma Allah, sesungguhnya padamu terdapat dua akhlak, dua perangai yang kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua perangai tersebut, kedua akhlak tersebut merupakan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain sebagaimana hadis-hadis yang berikutnya, la khoslatain, inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, artinya sama kurang lebih seputar dengan perangai atau perilaku, akhlak dan yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padamu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya berarti itu merupakan akhlak yang fadilah, akhlak yang karimah. Yang namanya perangai atau perilaku, akhlak, bisa jadi merupakan akhlak yang baik, bisa jadi merupakan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Di sini disebutkan inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah, dua akhlak yang ada padamu ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan akhlak yang apa? Akhlak yang fadilah, akhlak yang karimah, akhlak yang baik pada diri Ashaj Abdul Qais, Ashaddi Abdul Qais. Nah, sebelum kita lanjutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi untuk masing-masing kalian akhlak-akhlak kalian. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Membagi-bagi untuk kalian akhlak-akhlak kalian. Masing-masing kalian mendapat bagiannya. Kama qasama arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi untuk masing-masing kalian rizki-rizki kalian. Masing-masing rizkinya berbeda. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak pun demikian. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Syahidnya bahwasanya yang ingin disampaikan adalah akhlak merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang salaf juga pernah mengatakan, disebutkan bahwa itu merupakan Tawus Ibnu Kaisan rahimahullahu Ta'ala, beliau pernah mengatakan yang kurang lebih maknanya, Inna hadhihi al-akhlaq wahaibun. Inna hadhihi al-akhlaq wahaib. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Kalau tadi merupakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini merupakan salah satu ucapan salaf, yaitu Tawus bin Kaisan. Inna hadhihi al-akhlaq wahaib. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang ada pada setiap orang itu merupakan wahaib, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibah, hadiah. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada hamba-hamba tersebut, membagikan untuk mereka akhlak-akhlak yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka. Innallaha wa innallaha 'azza wa jalla idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Wa qad takunu hibatullahi li'abdihi. Naam, di sini wallahu alam apakah ucapan beliau atau bukan. Yang jelas disebutkan, nanti akan ditakhir lagi insyaallah. Yang jelas disebutkan bahwa qad takunu hibatullahi li'abdihi al-khuluq jibillan yajbaluhu Allahu alaihi. Terkadang pemberian akhlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba tersebut merupakan jibillan yajbaluhu Allahu alaihi, dalam bentuk sifat bawaan seseorang, watak bawaan seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan seseorang dengan sifat bawaan tersebut, sifat aslinya, jibillan atau tabi'iyan, jibillan yajbaluhu Allahu alaihi atau tab'an yatba'uhu Allahu alaihi, akhlak tabi'i, sifat aslinya merupakan sifat tersebut, sifat bawaannya adalah demikian. Ini salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengatakan bahwasanya ini sifat asliku, seperti ini memang sifat yang terpuji. Tidak, sifat yang terpuji, sifat yang merupakan sifat bawaan, itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad takun hibatullahi li'abdihi al-khuluq jibillan yajbaluhu Allahu alaihi wa imma an yuhayyi'a lahu wa imma an yuhayyi'a lahu Subhanahu wa Ta'ala min asbabi kasbil khuluq. Yang kedua, bentuk pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah akhlak yang mulia kepada seorang hamba adalah an yuhayyi'a lahu Subhanahu wa Ta'ala min asbabi kasbil khuluq. Seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimapankan dia, yuhayya, dan yuhayya lahu dimudahkan dia untuk menjalani atau memiliki sebab-sebab yang untuk yang dengan itu dia mempelajari dan meraih serta mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang pertama, Allah berikan kemuliaan dia akhlak yang baik dengan diberikan kepadanya sifat bawaan yang baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada seorang hamba dengan memudahkan dia untuk menjalani sebab-sebab sehingga dia mempelajari dan kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kedua-duanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mempelajari bukan yang sifat bawaan. Sifat bawaan Allah karuniakan dia dengan sifat bawaan tersebut. Tetapi yang kedua, seseorang mempelajari akhlak yang baik bisa jadi dengan cara dia mempelajari, membaca, mendengarkan, kemudian mempraktekannya. Bisa jadi seseorang dengan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia, berteman baik dengan mereka, selalu bersama mereka, sehingga dia memiliki akhlak yang mulia seperti kumpulannya tersebut. Bisa jadi juga dengan cara tajarub, sebagaimana bab yang sudah pernah kita baca belum lama. Seseorang mencoba berbuat sesuatu misalnya, kemudian ternyata akibatnya tidak baik, dia mencoba yang lain sehingga dia memiliki pengalaman, kemudian dia bisa menjalani apa yang sudah dia ketahui bahwasanya itu merupakan akhlak yang baik dan lain sebagainya. Bab yang sangat luas, bagaimana seorang mempelajari akhlak yang baik kemudian dia menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Baik yang pertama tadi jibilan tabi'iyan, atau yang kedua iktisab, seseorang mempelajari dan mempraktekkan, semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan berkaitan dengan yang kedua tadi, iktisab, seseorang mempelajari akhlak kemudian dia mempraktekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum." Sesungguhnya seorang mendapatkan ilmu, memiliki ilmu dengan cara dia mempelajari ilmu tersebut. Seseorang memiliki sifat al-hilm dengan cara at-tahallum, dia berusaha untuk menjadi seseorang yang halim. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengaruniakan untuknya sifat sabar. Jadi dengan cara dia mempelajari, itu merupakan dua bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merupakan keutamaan, yang pertama merupakan kemuliaan dan keutamaan serta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang sifat bawaannya adalah sifat yang baik. Maka yang perlu dia amalkan adalah meniatkan niat-niat pada setiap amalannya tersebut. Yang perlu dia lakukan adalah dia meniatkan niatan-niatan untuk amalan-amalan atau sifat-sifat yang baik tersebut. Jadi perlu dia niatkan. Yang kedua, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia dengan cara seseorang mempelajarinya dan mempraktikkannya, dan itu merupakan sebuah amalan yang lebih utama, yaitu seseorang berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Jadi bukan ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Bukan ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Baik yang dengan usaha ataupun yang sudah sifat bawaannya. Semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada keutamaan, yang kedua ada keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia dengan sifat-sifat yang baik. Yang perlu dari dia lakukan adalah dia meniatkan niatan-niatan untuk sifat-sifatnya tersebut. Yang kedua merupakan sebuah keutamaan, yaitu seorang berusaha untuk menjadi orang yang baik dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia mendapatkan jalan-jalan tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhiri bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.